Say, say, say, assalamu alaikum. Say, say, say, assalamu alaikum. Say, say, say, assalamu alaikum. And you have to answer. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Suatu ketika seseorang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang sahabat lewat di hadapannya. Orang yang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, aku mencinta dia. Apakah engkau telah memberitahukan kepadanya?" Tanya Nabi. Belum, jawab orang itu. Nah, beritahukanlah kepadanya, tiba Nabi. Kemudian orang itu segera berkata kepada sahabatnya, "Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah." Dengan serta-merta orang itu menjawab, "Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengajarkan tentang arti kata cinta yang harus diungkapkan pada sahabat atau saudara dengan kata-kata indah yang terungkap dari lisan seindah yang terpendam di dalam altar bandara, desain sastra negara, bertemu sanggup rasakan sebuah fenomena cinta. Usah dari sepenuhnya, cinta adalah rahmatnya yang harus dijaga dan dipelihara. Allah kuatkanlah serta niatkanlah agar cinta berbuatan banyak-banyak perlindungan di hari kiamat, di hari tiada naungan kecuali dengan izinmu. Ku nantikan janjimu, ku berharap padamu. atas bulan yang terbuat dari cahayamu. Seindah kata uhuah dalam sebuah jalinan persaudaraan Islam, jalinan yang abadi di sisi Tuhan, berawal dari sebuah persaudaraan sampai tumbuh mekar berpatang serta bertahan, berhiaskan ranting dan berimbun dedaunan, berbuahkan cinta suci karena Tuhan, damai kalbu sejuk terasa indah dipandang. Rasulullah mengajarkan tentang arti kata cinta yang harus diungkapkan pada sahabat atau saudara dengan kata-kata indah yang terungkap dari lisan seindah yang terpendam di dalam kalbu. Altar bandara, tulisan sastra negara, ditemukan rasakan sebuah fenomena cinta. Ku sadari sepenuhnya cinta adalah rahmatnya yang harus dijaga dan dipelihara. Allahu Akbar, serta liatkanlah agar cinta berkuatkan sampai ulun perlindungan di hari kiamat, di hari kiamat kau mengecuali dengan izinmu. Nantikan janjimu, ku berharap padamu, ku berada di antara tujuh golongan yang kau lindungi. Tempatkanlah diriku, dudukkanlah diriku di atas mimbar yang terbuat dari cahayamu. Allah kuatkanlah serta niatkanlah agar cinta berkuatkan payung-payung perlindungan di hari kiamat, di hari tiada naungan kecuali jangan di sini. Hari kini